ada Balauga Shooting dan ada pula Nugroho Audio Rental dan juga ada Mojo Warno Kaliore. Tepuk tangan yang meriah untuk siapa dia ini? Devi Aldiva New Bintang Yenila. Coba kembali Mojo Warno. Wes kesel mas, wes kesel. Hang sen karepno bisa labiri kau. Selawasi nyomong ambiri kau. Tapi keleni mane ceritani wis kita saiki. Matur sun. Matur sun. Terus Mas. Ini siapa tuh namanya ini? Santai ini Bang mawon. Siapa tuh? Bang Pais. Ini kalau nyawer koyok wong ora sadar ya. Kudu diketak ini.